Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida, amma ba'du. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Ini banyak yang harus kita baca. Masih banyak. Wa qala Khalid bin Khidash wadda'tu Anas bin Malik faqultu ya Aba Abdillah ausini faqala 'alaika bi taqwallahi fi sirri wal 'alaniyah wan nushhi li kulli muslimin wa kitabatil 'ilmi min 'indi ahlihi. Khalid bin Khidash bercerita, saya mengucapkan selamat berpisah kepada Anas bin Malik. Maka sebelum berpisah, saya mengatakan, ya Aba Abdillah, tolong berikan wasiat untukku. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan wasiat, hendaknya engkau menjaga takwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi, sendiri, demikian juga ketika di hadapan orang lain, terang-terangan. Hendaknya engkau menjaga sikap nushh untuk setiap muslim. Dan ingat, hendaknya engkau menulis ilmu dari ahlinya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Adatus salaf wa adatuhum khair. Naktadi bihim wa adatihim. Kebiasaan salaf dan kebiasaan salaf itu selalu hal-hal yang baik. Kebiasaan salaf itu selalu hal-hal yang baik. Dan kita tentunya mencontoh mereka dan kebiasaan mereka. Ketika salah seorang di antara mereka akan pergi, akan berpisah, maka satu sama yang lain meminta wasiat atau nasihat. Pesan apa yang bisa Anda berikan kepada kami? Melihat kondisi dan keadaan kami, apa yang paling tepat? Silakan. Ini kebiasaan salaf, meminta wasiat nasihat. Demikian juga sebaliknya kebiasaan salaf, ketika mereka diminta untuk memberi nasihat, untuk memberi wasiat, mereka tidak menolak. Tetap memberikan nasihat, wasiat, walaupun hanya terdiri dari beberapa patah kata, beberapa kalimat. Wasiat yang diberikan Anas bin Malik singkat sekali. Singkat sekali. Ya Aba Abdillah, auzini. Demikian juga kebiasaan salaf, apabila salah seorang di antara mereka akan pergi untuk amalan-amalan kebaikan, maka dilepas kepergiannya. Begitu, dilepas kepergiannya. Faqala 'alaika bi taqwallahi fi sirri wal 'alaniyah. Semua nasihat yang diberikan Anas bin Malik di dalam athar ini, sesungguhnya beliau ambil dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alaika bi taqwallahi fi sirri wal 'alaniyah. Nasihat yang ringkas, mudah diucapkan, sulit untuk diamalkan. Nah, karena manusia mahallul khata' wa nisyan wa mahallul kadzib wa mahallul ghasy. Karena manusia itu makhluk yang selalu lupa, sering salah, sering berdusta, sering menipu, menampilkan yang baik, menyembunyikan yang jelek. Menampilkan yang baik, menyembunyikan yang jelek. Sama orang lain bisa lembut, bisa berkasih sayang, tapi kalau sama istri dan anak-anak kasarnya bukan main. Kasarnya bukan main. Ini termasuk bentuk pelaksanaan dari 'alaika bi taqwallahi fi sirri wal 'alaniyah. Kenapa saya sebutkan hal ini secara khusus? Artinya saya memberikan contoh sikap seorang suami di luar rumah begitu lembut, senyum gitu. Artinya bergaul dengan teman-teman dan tetangganya bagus. Tapi kalau sudah masuk rumah, tutup pintu, apa yang dia lakukan di luar ternyata berbeda dengan di rumah. Kepada istrinya kasar, kepada anaknya, anak-anaknya pun demikian. Maka kenapa saya sampaikan seperti ini secara khusus? Karena sering sekali kasus terjadi. Nah, sering sekali kasus terjadi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ditanyakan kepada saya pribadi dan asatidah yang lain seperti itu. Nah, seperti itu. Sesungguhnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, munculnya masalah atau tidak, demikian juga masalah itu dapat diselesaikan dengan cara mudah dan terbaik, ataukah masalah itu ketika akan diselesaikan justru menimbulkan masalah yang lebih baru dalam urusan rumah dan rumah tangga, itu sebenarnya tergantung erat sekali dengan posisi dan kebijaksanaan suami sebagai kepala keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat laki-laki daripada wanita, itu bukan, na'am barakallahu fikum, bukan tanpa manfaat, bukan tanpa hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu 'alaihim, sampai akhir ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ar-rijal sebagai qawwam, pengatur, pembimbing, penanggung jawab yang paling tinggi. Sehingga ketika terjadi masalah sekecil apapun di dalam rumah, artinya dalam rumah tangga, maka sesungguhnya yang bertanggung jawab adalah suami, walaupun kesalahan itu dilakukan oleh istri, walaupun kesalahan itu dilakukan oleh anak, tetapi yang bertanggung jawab tetap suami, ayah sebagai pimpinan umum rumah tangga, direktur, ada pimpinan umum rumah tangga, direktur rumah, biar agak keren sedikit posisinya, direktur rumah. Pekerjaan, direktur. Perusahaan mana? Rumah tangga. Na'am barakallahu fikum. Yang seperti ini sering sekali, walaupun mungkin, barakallahu fikum, walaupun, saya katakan walaupun, artinya keluhan, pengaduan ini berasal dari kalangan ummahat, walaupun ini pengaduan ini dari satu sisi, dari satu pihak saja ummahat, nah, tetapi tidak bisa didustakan begitu saja. Nah, ini sering sekali terjadi ikhwati fiddin barakallahu fikum. Kita sebagai suami, sebagai ayah, seharusnya di dalam rumah harus lebih baik daripada sikap kita di luar, karena istri dan anak-anak kita lebih berhak untuk mendapatkan sifat sikap rahmat dan kasih sayang daripada kita. Nah, bisa berbicara baik lembut dengan ustaz di luar rumah, maka di dalam rumah pun demikian seharusnya. Demikian juga seorang anak harus bersikap lebih baik di dalam rumah daripada di luar rumah. Nah, karena salah satu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesamaan sikap fi sirri wal alaniyah. Kesamaan sikap ini sikap yang baik tentunya. Ketika kita dalam keadaan sir ataupun dalam keadaan alaniyah. Nah. Tayib, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa nushi likulli muslim. An-nushh itu nama lain dari nasihat. An-nushh adalah nama lain dari nasihat. Adapun an-nushh itu sendiri, sikap nushh, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, hadis yang sudah kita hafalkan bersama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ini penafsiran nushh yang terbaik. Kita menafsirkan satu hadis menggunakan hadis yang lain. Kita bisa menampilkan sikap nushh yang sesungguhnya kepada setiap muslim dengan mengamalkan hadis Anas tadi. Iman salah seorang di antara kita belum dikatakan sempurna sampai atau sehingga sikap kita adalah menginginkan kebaikan, berharap agar kebaikan itu bisa dirasakan oleh saudara kita muslim yang lain sebagaimana kita telah merasakannya atau sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Tentunya sebaliknya, Kita pun tidak menginginkan madharat, kita tidak menginginkan kejelekan terjadi pada diri saudara kita, sebagaimana kejelekan itu tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Artinya, salah satu makna yang beliau berikan adalah kita turut berbahagia ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, ada ikhwan kita, naam, barakallahu fikum, istrinya melahirkan, kita ikut juga ikut berbahagia. Begitu. Kita nengok, kita memberikan hadiah. Sebagaimana perasaan kita pun senang ketika anak kita lahir kemudian mendapatkan kunjungan, mendapatkan hadiah. Begitu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, demikian juga kita harus bersedih ketika melihat dan menyaksikan salah seorang saudara kita merasakan kesedihan. Nah, entah karena musibah atau hal-hal yang lain. Inilah hikmah disyariatkannya salat berjamaah. Hikmah disyariatkannya menjenguk orang sakit. Nah, demikian juga tasyiul janazah, mengikuti proses pemakaman jenazah. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita yang lain. Ikut selalu mengikuti informasi terbaru tentang keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa di antara sikap nus likulli muslimin adalah kita menginginkan atau kita bersikap kepada orang lain sebagaimana kita menuntut orang lain bersikap baik kepada kita. Nah, kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada dia. Nah, sehingga tidak egois. Nah, kemudian na'am barakallahu fikum, al-imam at-tabari rahimahullah di dalam syarah sahih muslim, al-imam at-tabari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu kisah tentang sahabat Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah adalah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang nushh likulli muslim. Jarir ibn Abdullah ingin menunjukkan, memberi contoh kepada kita kaum muslimin salah satu bentuk nushh likulli muslim. Kita bersikap kepada orang lain sebagaimana kita ingin agar sikap itu juga ditujukan kepada kita. Bagaimana contohnya? Jarir bin Abdullah pernah membeli seekor kuda. Dalam riwayat At-Tabari, membeli seekor kuda dengan harga 300 dirham. Dicoba oleh Jarir bin Abdullah. Dicoba beberapa kali, turun, Jarir bin Abdullah menemui penjualnya. Kata Jarir bin Abdullah, "Saudaraku, ternyata kuda yang engkau jual ini lebih baik daripada yang saya bayangkan. Seharusnya kuda ini harganya lebih daripada sekedar 300 dirham." Kata Jarir, "Apakah engkau mau seandainya kuda ini saya beri harga 400 dirham?" Kalau zaman ini sulit, saya katakan zaman ini sulit. Saya pun hanya sekedar bercerita saja. Gitu. Barangkali saya tidak bisa mengamalkannya, ada di antara antum yang bisa mengamalkannya, kan begitu. Nah, itu salah satu fungsi penyampai ilmu. Nah, tentunya kita juga berusaha. Kata Jarir, "Seharusnya harga ini, kuda ini harganya 400 dirham, jangan 300. Gitu. Kata penjualnya, "Itu kembali kepada Anda wahai Jarir, terserah. Ya tentu mau 400 dirham. Taib, sepakat. Kuda itu harganya berapa dirham? 400 dirham. Kata Jarir, "Saya coba lagi. Coba lagi lebih jauh pakai." Penjualnya nunggu. Setelah ketemu lagi, kata Jarir bin Abdullah, "Oh, kuda ini ternyata harusnya bukan 400 dirham, 500 dirham." Begitu. Karena ternyata lebih bagus. Gitu. Setelah dicoba, bagus, saya senang ini. "Menurut kamu gimana saya beli 500 dirham?" Kata penjualnya, "Ya terserah Anda. Terserah Anda ya Jarir." Itu kejadian itu berulang-ulang sampai akhirnya harga kuda itu dari 300 dirham menjadi 800 dirham. Menjadi 800 dirham. Tapi kita sebagai manusia yang sebagai putra-putra zaman terakhir ini gitu, selalu menunggu orang lain bersikap baik dulu baru kita membalasnya, kan begitu. Kadang-kadang kita berpikir nanti saya berbuat baik, kapan orang lain akan berbuat seperti ini kepada saya? Begitu. Ini harganya berapa? Begitu. 10.000. Gimana kalau saya bayar 12.000? Sulit. Bisa dikatakan ini termasuk makhluk langka di zaman ini. Hah? Perlu dimuseumkan, jangan, seharusnya perlu dikembangkan. Jangan dimuseumkan, dikembangkan seharusnya. Begitu. Hingga akhirnya kuda itu berharga 800 dirham dibayar kontan oleh Jarir bin Abdullah. Setelah pergi bawa kuda, ada orang lain nyusul ikut. Bagi lalahu, ada yang bertanya orang tadi, "Wahai Jarir, kenapa Anda berbuat tadi? Kenapa Anda berbuat seperti ini?" Kata Jarir, "Karena saya telah berbaiat." Baiat itu janji setia. Sumpah, saya telah mengucapkan baiat, sumpah, berjanji setia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap nusih kepada setiap muslim. Sehingga salah satu bentuk nusih kepada setiap muslim adalah bersikap baik atau bahkan lebih baik kepada orang lain, sebagaimana kita juga berharap agar sikap itu juga ditujukan kepada kita. Nah, tentu rawil hadis a'lam bi ma'nal hadis. Sahabat yang meriwayatkan hadis lebih mengerti tentang makna hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tadi disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya atau tarikhnya. Nah, ini di antara bentuk nusy likulli muslim. Sulit ya kalau sekarang cari. Beli ini udah gratis aja. Masa setiap hari gratis? Masa setiap hari gratis? Qala rahimahullah. Tayyib, ini masih dengan nasihat Anas bin Malik. Qala wa kitabatil ilmi min indi ahlihi. Naam. Dan salah satu nasihat atau wasiat yang diberikan Anas bin Malik adalah menulis ilmu dari ahli ilm. Di dalam nasihat yang terakhir ini ada dua hal yang sebenarnya. Yang pertama nasihat untuk selalu menulis. Yang kedua adalah menulis ilmu itu dari ahlinya. Nah, dari ahlinya. Menulis ilmu tidak selalu diartikan seorang murid menulis ilmu dari gurunya. Tetapi bisa saja menulis ilmu itu dalam bentuk murojaah, mengarang. Mengarang itu artinya membuat karya sendiri, mengumpulkan, menukilkan dalam sebuah tulisan, lalu disebarkan. Ini termasuk kitabatil ilm. Dan demi Allah, serta demi Allah, sebagaimana yang disebutkan para ulama, ilmu yang kita tulis itu lebih yaqirru wa yastaqirru fil qalb daripada ilmu yang tidak ditulis. Ilmu yang ditulis itu lebih kuat, lebih lama tersimpan di dalam hati daripada ilmu yang tidak ditulis. Nah, dan masing-masing kita insya Allah akan merasakan tingkatan seperti itu tahapannya. Kita sekarang sebagai seorang murid menulis, memahami, menghafalkan. Nah, kemudian murajaah. Suatu saat kita akan sampai pada tahapan menyampaikan ilmu yang telah kita tulis tadi, menyampaikan. Kemudian pada tahapan yang berikutnya kita akan sampai pada tingkatan menulis ilmu yang telah kita sampaikan. Maka setelah tahapan inilah, kemudian tahapan yang terakhir yaitu mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu tidak akan hilang dari hati. Ilmu itu tidak akan hilang dari hati. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama hadis. Mereka mencari hadis dari satu tempat ke tempat yang lain dengan seluruh perjuangan dan pengorbanan mereka. Nah, setelah disampaikan, ditulis, nah, kemudian menulis lagi, tetap ada di dalam hati mereka. Para ulama sering sekali memberi contoh dengan biografi Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Dari semua atau sekian tulisan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, kitab terbaik beliau adalah tafsir Ibnu Katsir. Al-Bidayah wa Nihayah. Naam. Al-Jami'ul Musnad. Naam. Demikian juga Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir rahimahullah dan beberapa kitab Ibnu Katsir yang lain banyak. Ratusan kitab. Tetapi yang dipilih sebagai kitab terbaik Al-Hafidh Ibnu Katsir adalah tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir Abil Fida Ismail Ibnu Umar. Nah, kenapa dikatakan sebagai kitab terbaik? Yang pertama karena tafsir untuk Al-Quran. Dan Al-Quran adalah fa inna khairal kalam kalamullah, yang terbaik. Yang kedua, ilmu yang beliau tulis di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah ilmu yang matinun qawi, ilmu yang benar-benar mantap, kuat. Lalu apa faktor terbesar sehingga tulisan atau penafsiran Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau benar-benar kuat, bahkan dikatakan sebagai tafsir terbaik, seperti pernyataan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, kalau seandainya tidak bisa dikatakan naam tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang terbaik, maka dikatakan di antara tafsir yang terbaik. Tetapi tetap tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang terbaik di antara sekian banyak tafsir. Naam. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir manhajnya sahih. Berapa banyak mufassir dan kitab-kitab tafsir masalimat min aqidatin fasidah. Banyak sekali kitab-kitab tafsir yang sulit selamat dari akidah yang rusak, terutama dalam hal ta'wil al-asma wa sifat. Nah, demikian juga tafsir Ibnu Katsir adalah as-sahhu sanadan. Sanad hadith-hadith yang beliau bawakan dalam tafsirnya adalah hadith-hadith yang sahih. Seandainya ada hadith dhaif, pasti beliau hukumi. Hadith ini gharib, artinya lemah menurut Ibnu Katsir. Hadith ini mu'al, ada illah atau cacatnya. Berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain. Seperti tafsir At-Tabari rahimahullah, beliau membawakan berbagai athar dan hadith. Tetapi beliau tidak menghukumi hadith-hadith dan athar-athar tersebut. Sehingga menjadi tugas para ulama yang datang setelah Imam At-Tabari untuk menentukan dan menghukumi hadith ini sahih, hadith ini dhaif. Nah. Kemudian ikhwati fiddin barakallahu fikum, ternyata tulisan atau tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala itu sedemikian kuat, demikian juga dan tinggi kedudukannya di kalangan para ulama, karena sebelumnya beliau telah menulis sekian banyak kitab, terutama kitab Al-Jami'ul Musnad. Beliau mengumpulkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyusunnya secara musnad berdasarkan nama-nama sahabat, dimulai dari Al-Khulafa Ar-Rashidun, kemudian diurutkan sesuai dengan abjadiyah nama sahabat. Jadi hadis itu disusun berdasarkan nama sahabat. Hadis Abdullah bin Abbas semuanya, hadis Abdullah bin Abbas. Selesai, hadis Abdullah bin Mas'ud semuanya. Beliau tulis kitab-kitab hadis yang semacam ini. Sehingga ketika beliau menulis tafsir Ibnu Katsir dengan mudah. Satu ayat ditulis. Maka kalau antum perhatikan satu ayat penafsirannya wa fi haditsin akhar wa fi riwayatin ukhra akhrajahu fulan, terus satu ayat itu banyak belasan bahkan puluhan hadis terkadang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Inilah manfaat dari menulis. Manfaat dari menulis. Na'am barakallahu fikum. Saya bisa menjelaskan An-Nushh li kulli muslim karena baru saja menulis untuk majalah syariah edisi dua kali lagi ke depan. Jadi tadi saya bisa menceritakan kisahnya Jarir bin Abdullah riwayat At-Tabari karena sudah saya tulis. Nah, dan insyaallah yang seperti ini sudah insyaallah artinya sulit untuk dilupakan. Nah, kita tidak bisa mengatakan tidak akan terlupa, sulit untuk lupa, sudah ditulis, disampaikan, sebelumnya dibaca. Nah. Sehingga rugi kalau seorang santri tidak punya catatan, itu rugi sekali. Rugi dan betul-betul rugi. Nah, ditanya sama orang tuanya, mana kamu hasil belajar ini? Jangan ikut anak kuliah fotokopi terus, ya kan? Diktatnya difotokopi. Kalau fotokopi mah semua orang bisa, gitu. Anak TK aja bisa. Gitu. Tapi harus ada bedanya antara santri dengan mereka. Tayyib qala rahimahullah wa anshadani Abu Bakar Qasim bin Marwan li nafsihi. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Abu Bakar Qasim bin Marwan pernah menyampaikan bait-bait syair tentang dirinya sendiri. Kata beliau, mali baqitu wa alal ilmu qad wa alul ilmi qad dhahabu anna wa rahu ila ar-rahmani wan qalabu asbahtu ba'dahum shaykhan akha kabirin kasilki ta'tadani al-asqamu wal-wasabu sahibtuhum wazimamu dharfi yajma'una dahran duhairan fazanu kullaman sahibu fi qasidatin tawilatin yadhkuru qawman min fuqaha qurtubah salafu rahimahumullah wa fi syi'rihi dhalik wal ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi atat ilaina bidhal amba'i wal kutubi tayyib atat ilaina bidhal amba'u wal kutubu wal ilmu yarfa'u aqwaman bila hasabi fakaifa man kana dha ilmin lahu hasabu fatlub bi'ilmika wajhallahi muhtasiba fama siwal ilmi fahuwal lahu wal la'ibu. Kata Abu Bakar Qasim bin Marwan, mali apalagi untukku, apalagi harapan dan keinginanku untuk tetap tinggal di dunia ini. Wa alul ilmi qad dhahabu. Sementara alu, para pemilik ilmu, telah pergi. Anna, meninggalkan kita. Warahu ila ar-Rahmani. Mereka pergi, berangkat menuju ar-Rahman. Wan qalabu. Dan mereka telah wafat, meninggalkan kita. Asbahtu ba'dahum syaikhan. Setelah kepergian mereka, saya menjadi orang tua, akhal kabir, saudara tua. Kasilk ta'ta danil asqamu wal wasab, seperti benang yang biasa menimpa diriku penyakit, demikian juga rasa capek dan lelah dimakan usia. Sahibtuhum, saya pernah bersama dengan mereka para ulama. Wazimamu dharfi yajma'una, tempat dan waktu telah menyatukan kami. Dharf, dharf itu kan artinya tempat, ismul dharf. Dahran duhairan, beberapa waktu lamanya. Fazanu kullaman sahibu, maka mereka telah meninggalkan perhiasan terbaik kepada setiap orang yang menemani mereka. Fi qasidatin tawilah, dalam sebuah kasidah yang panjang sekali. Yadhkuru qauman min fuqaha'i Qurtubah salafu rahimahumullah. Abu Bakar Qasim bin Marwan menyebutkan beberapa ahli fikih kota Qurtubah, Cordoba, Spanyol sekarang. Salafu rahimahumullah, yang mereka telah meninggal dunia. Wa fi syi'rihi dhalik, di antara syairnya, wal ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi, ilmu adalah perhiasan dan kehormatan untuk pemiliknya. Atat ilaina bidha, telah datang kepada kita dengan penjelasan ini, al-amba'u wal-kutubu, berita dan tulisan. Jadi atat fi'il madhi, fa'ilnya adalah al-anba'u wal-kutubu ataf. Jadi atat al-amba'u wal-kutubu ilaina bidha, yaitu dengan penjelasan sebelumnya. Wal ilmu yarfa'u aqwaman bila hasabi, ilmu telah meninggikan derajat beberapa orang yang sebenarnya tidak memiliki keturunan baik, bukan dari kalangan bangsawan, tapi dari kalangan rendahan, mantan-mantan budak, orang-orang miskin, tetapi Allah angkat derajat mereka. Fa kaifa man kana dha ilmin lahu hasabu, tentunya lebih tinggi lagi derajat orang yang berilmu dan punya hasab, garis keturunan yang baik. Fatlub bi'ilmika wajhallahi muhtasiban, maka carilah ilmu dengan mengharap wajah Allah. Fama siwal ilmi fahuwallahu walla'abu, maka selain ilmu hanyalah sekedar senda gurau dan main-main. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah tulisan beliau dalam Al-Fawaid, lahwun itu permainan tetapi terkait dengan hati, sementara la'ab permainan yang terkait dengan anggota tubuh secara fisik. Begitu, itu namanya lahwun dan la'ab. Ini secara bahasa. Baik. Abu Bakar Qasim bin Marwan li nafsihi, beliau dalam bait-bait syair ini hanyalah mengungkapkan kesedihannya. Beliau hanya sekedar mampu menceritakan nama-nama ulama yang pernah dilahirkan, dibesarkan di kota Qurtubah. Di kota Qurtubah. Qurtubah, ikhwati fiddin barakallahu fikum, pernah menjadi pusat ilmu di masa kejayaannya. Nah, pusat ilmu di masa kejayaannya. Dan sampai sekarang masih tanda-tanda ilmu di masa yang lalu masih ada sampai sekarang. Nah, ada beberapa, ada pernah saya bertemu dengan seorang ikhwan dari Spanyol. Pernah belajar di Yaman, orang Spanyol. Nah, cerita kapan-kapan ke Spanyol. Wah, bilang, nanti ditubruk banteng kan bilang. Matador kan. Orang Spanyol asli. Nah, orang bule, tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dan teman kita ini dapat hidayah bukan ketika di Spanyol, tapi justru ketika di Belanda. Di Belanda bekerja, aslinya Spanyol, bekerja di Belanda, dapat hidayah pulang ke Spanyol, terus mendengar kabar tentang Yaman, Darul Hadith, pondoknya Syekh Mukbil, maka penasaran terus datang. Sempat kenalan juga. Jadi salafi pergaulannya harus luas. Kalau sudah salafi pergaulannya harus luas, jangan cuma lokal saja, regional jangan. Kalau bisa pergaulannya sampai nasional, internasional. Nah, Qurtubah. Beliau cerita, nah, orang Spanyol. Di Spanyol itu sampai sekarang masih ada masjid yang dibangun di zaman keemasan dulu. Ada apa namanya, Khalifah Abdurrahman atau siapa namanya. Sampai sekarang belum pernah retak, belum pernah di bangunannya itu belum pernah direnovasi. Kalau cat, iya. Jadi, dan itu ternyata menurut orang Spanyol ini ternyata nah barakallahu fikum, bangunan atau bentuk bangunan masjid itu terpilih sebagai gedung yang penataan cahaya dan suaranya terbaik zaman dulu. Jadi bentuknya itu, bentuk fisiknya, kemudian letak jendela untuk cahaya itu betul-betul sempurna. Pencahayaan dan suara. Jadi walaupun suara itu tidak menggema, walaupun tanpa mikrofon itu terdengar dalam ruangan masjid itu seluruhnya tanpa mikrofon. Di zaman itu loh. Di zaman sekarang mungkin belum tentu ada seperti itu, harus pencahayaan. Kan ada ilmunya sendiri pasti ya. Insinyur ini. Siapa lagi insinyur? Ah, ini bapak kita dari Sidoarjo. Insinyur. Kan ada ilmu sendiri kan, pengaturan pencahayaan, pengaturan suara, nah, terbaik. Nah, ini zaman dahulu, sehingga Abu Bakar Qasim bin Marwan hanya bisa menyampaikannya dalam bentuk bait-bait syair. Tentunya apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Qasim bin Marwan di sini bukan hanya sekedar menceritakan masa lalu, tetapi sekaligus berharap agar nantinya di masa yang akan datang muncul lagi atau terlahir kembali para ulama. Nah, muncul kembali para ulama. Sehingga ikhwati fiddin barakallahu fikum, itu pun harapan kita bersama. Itu pun harapan kita bersama. Ada di antara kita anak-anak kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majlisnya para ulama. Suhail Sahal At-Tusturi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza aratta an tanzura ila majalisil anbiya, fanzur ila majalisil ulama." Fa'innahum warathatuhum. Kata Sahal At-Tusturi rahimahullah, kalau engkau ingin melihat majlisnya para nabi, maka hendaknya engkau datang dan melihat secara langsung majlisnya para ulama. Karena para ulama adalah warathatul anbiya. Para ulama adalah warathatul anbiya. Nah. Baik. Kemudian beliau menyampaikan setelahnya, wal ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi atat ilaina bidzal amba'u wal kutubu wal ilmu yarfa'u aqwaman bila hasabi fa kaifa man kana dha ilmin lahu hasabu. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang yang tidak punya hasab, yang tidak punya hasab. Hasab itu keturunan yang baik, garis keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan tentang siapa Atha bin Abi Rabah. Demikian juga saya sudah pernah menceritakan kisahnya Abu Yusuf rahimahullah. Masih ingat cerita Abu Yusuf rahimahullah? Siapa Abu Yusuf? Kalau disebut Abu Yusuf, pasti dia. murid seniornya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahkan pengganti dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kecil ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan yatim. Ibunya menuntut Abu Yusuf untuk bekerja di pasar. Bekerja di pasar, masih kecil. Hingga akhirnya suatu saat Abu Yusuf melewati majlisnya Abu Hanifah rahimahullah. Tertarik, duduk. Pulang ke rumah tidak bawa hasil. Hari pertama ibunya masih maklum, belum bertanya-tanya. Hari kedua sama, pulang gak bawa hasil. Hari ketiga demikian juga. Akhirnya ibunya kan heran, diikuti anaknya. Oh ternyata gak kerja di pasar, belajar duduk di majelis ilmu. Akhirnya ibunya datang, marah. Dan yang dimarahi bukan anaknya, tapi gurunya. Marah-marah kepada Imam Abu Hanifah, ya imam, kamu gak tahu, anak ini sudah ditinggal ayahnya semenjak kecil. Dia adalah tulang punggung dan tumpuan keluarga. Kalau dia belajar di majlismu, siapa yang akan memberikan makan untuk kami? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, tenang wahai ibu, saya melihat ada tanda-tanda kebaikan dan kecerdasan dari anak ibu. Saya minta izin beberapa saat untuk duduk di sini. Adapun rizki, Allah yang akan mengaturnya. Nah, karena yang berbicara seorang imam, pedagang lagi. Al-Imam Abu Hanifah kan pedagang. Punya apa? Ya toko kan? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, lahu dukkanun ma'rufun bil Kufah. Abu Hanifah ini punya toko terkenal di kota Kufah. Saya perlu menceritakan ini nanti, jadi jangan heran pada kisah yang selanjutnya. Setelah itu Abu Yusuf duduk di majelisnya. Hari pertama Imam Abu Hanifah ngasih uang nih, satu kantong nih buat keluargamu. Jadi sudah tidak heran kenapa Imam Abu Hanifah bisa memberikan sekantong uang. Kenapa? Karena beliau punya toko besar terkenal. Terkenal lah hudukanun ma'ruf bil Kufah, kata Imam Az-Zahabi, punya toko ma'ruf lagi, terkenal. Begitu. Hari pertama dikasih nih buat keluargamu. Dikasihkan sama ibunya, ibunya senang. Oh, bagus. Terus begitu. Kata Imam Abu Hanifah kepada ibunya, "Wahai ibu, barangkali dengan anakmu duduk di majelis ini suatu saat dia akan bisa merasakan lezatnya faludzaj." Faludzaj itu menu istimewa buat sang raja, khalifah. Setingkat menteri belum tentu bisa merasakannya. Apalagi di bawah menteri, belum bisa merasakannya. Apalagi bupati, gubernur, belum. Karena kokinya harus khusus. Menunya, resepnya pun khusus. Kata Imam Abu Hanifah, barangkali anakmu nanti bisa merasakan faludzaj. Artinya disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Abu Hanifah menjelaskan kepada ibunya bahwa dengan menuntut ilmu, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah khayalan belaka di zaman itu akan menjadi sebuah kenyataan. Masyarakat kecil tidak pernah bermimpi bahkan untuk bisa makan faludzaj itu seperti apa. Melihat saja tidak. Akhirnya setelah Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Abu Yusuf menjabat sebagai qadhi, menggantikan Abu Hanifah, memberikan fatwa di kota Kufah. Hingga suatu hari Al-Imam Abu Yusuf dipanggil oleh khalifah, dipanggil makan hidangan. Ternyata di antara hidangan itu adalah faludzaj. Pas mau makan, Abu Yusuf senyum sendiri. Ya, gitu, ketawa sedikit. Kecil aja. Ini terlalu besar deh. Tenang, Abu Muslim. Maksudnya senyum sedikit. Khalifah kan heran. Dari tadi kan bicara, dari awal sudah bicara, bercakap-cakap. Melihat Abu Yusuf senyum dan tertawa kecil, khalifah heran. Loh, kenapa kamu tertawa? Kata Abu Yusuf, enggak ada masalah. Gitu. Kata khalifah, uksimu billahi alaik. Demi Allah, artinya saya bersumpah atas nama Allah, kamu harus cerita sama saya. Kenapa tadi? Kita kalau sudah diminta dengan nama Allah, demi Allah Ustaz Syihab, antum harus makan siang di rumah saya. Harus mau. Iya kan? Tapi kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Cuma sebagai contoh saja. Nah, dalam kitab Tauhid kan ada ya. Ada satu bab tersendiri. Demi Allah, kamu harus begini. Kamu tidak boleh pulang dulu. Ini istri saya sudah masak. Sudah. Karena sudah disebut nama-nama Allah. Demi Allah ya Abu Yusuf, kamu harus cerita ada apa. Akhirnya Abu Yusuf cerita tadi. Dari masa kecilnya sampai akhirnya makan. Kata khalifah, oh begitu. Naam. Ternyata dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Naam. Taibullah wa'alam. Cukup insyaallah, jangan terlalu panjang. Malah cepat enggak enak nanti. Sebenarnya banyak ya kawan. Adapun tentang kitabat menulis secara khusus, ada beberapa babnya nanti. Ada beberapa babnya. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.